Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Al-Mujahid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan bab huququn nabi, tentang hak nabi, hak-hak rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Ini dari beliau mulai memasuki penjelasan pokok dari pokok-pokok iman, yaitu terkait al-iman birrusul, iman terhadap para rasul, karena sebelumnya telah lalu pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Al-iman bil kutub, iman terhadap kitab-kitab suci yang Allah turunkan, utamanya iman kepada Quranul Karim. Dan pembahasan seputar masalah iman terhadap kitab. Maka di sini beliau memulai penjelasan nanti rincian dan cabang-cabang penjelasan beliau tentang iman terhadap para mursalin, rasul, nabi yang diutus oleh Allah alaihimussalatu wassalam. Bab beliau sebutkan hak nabi. Wa qawlullahi ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati rasulnya dan para pemimpin dari kalian. Di An-Nisa 59. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah dalam An-Nur 56, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atii'ur rasula la'allakum turhamun. Dan tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan taati rasul agar kalian dirahmati. Wa qaulullahi ta'ala, juga firman Allah dalam Al-Hasyr 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Yang rasul sampaikan kepada kalian, ambil, lakukan. Yang rasul larang dari kalian, tinggalkan. Juga dalam hadis An-Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah jalla wa 'azz. Rawahu Muslim. Di Muslim Rasul sebutkan dari hadis Abu Hurairah, aku diperintah, yakni oleh Allah, untuk memerangi manusia semua sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini terkait bab iman kepada Rasulullah sebagai utusan Allah, dijadikan sebagai tujuan dakwah beliau ke segenap alam semesta ini, semua Arab dan Ajam, laki dan perempuan, hitam dan putih, semua harus beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai Rasul Allah. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika itu mereka lakukan, selamat darah dan harta mereka. Tidak boleh di ganggu, tidak boleh diperangi, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka kepada Allah selama mereka sudah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka antara mereka dengan Allah. Selama mereka telah tampakkan Islam secara zahir, kita hukumi Islamnya. Walahuma an Anas, hadis Abu Hurairah tentunya menunjukkan keumuman dakwah Rasul semua ke segenap alam. Sampai mereka mau syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau tidak akan diperangi. Dalam hadis Anas, qala Rasulullah sallam, thalathun man kunna fi wajad bihin halawatal iman. Tiga perkara kalau ada pada seorang akan dia dapati manisnya iman. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dan ini terkait bab hak Rasul untuk dicintai lebih dari siapapun dari makhluk yang ada. Lebih dicintai bahkan dari bapak dan anak kita sendiri. Ditaati di atas yang lainnya dari manusia. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayakraha an ya'uda fil kufur ba'da id anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yukdhafa finnar. Kedua, untuk dia cintai orang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya seperti dia benci untuk dilempar ke api. Walahuma anhu marfu'an, juga di hadis Anas di Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu dari kalian hingga aku lebih dia cintai, lebih dia prioritaskan, lebih dia taati dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia yang ada. Tidak boleh ada yang lebih diutamakan, lebih dia taati daripada Rasul SAW. Dan itu Rasul jadikan syarat iman. Kalau tidak, tidak akan beriman. Wa anil miqdam ibnu ma'di karib atau ibnu ma'diyakrib al-qindi, anna Rasulullah sallama qal yushikur rajul muttaki'an ala arikati yuhadithu bihadith fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah. Akan ada salah satu dari kalian di umat ini dengan bersandar di singgasananya menyampaikan kepada yang lain. Dia katakan antara kami dengan kalian kitab Allah, yakni Quran. Fama wajadna fihi min halal istahlalna wa ma wajadna fihi min haram harramna. Yang kita dapati halal di Quran itu yang kita halalkan, yang kita dapati di Quran haram itu kita haramkan. Artinya dengan itu dia hendak menolak hukum kalau itu datangnya dari Rasulullah SAW, dari sunnahnya. Dia katakan kita hanya berhukum dengan Quran. Kalau Quran halalkan baru kita halalkan, Quran haramkan baru kita haramkan. Enggak ada di Quran, dia tolak. Dan ini pengingkaran terhadap sunnah. Ala wa innama harrama Rasulullah mithlama harramallah. Ketahui apa yang diharamkan Rasulullah sama seperti yang diharamkan oleh Allah. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Ibn Majah. Ini beberapa nusus dalil yang disebutkan beliau terkait iman kepada Rasul dan hak beliau sebagai Rasul yang kita imani. Hak Nabi, kalau diperhatikan, ada dari dua sisi. Pertama, rukun iman, iman kepada Rasul, setelah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, iman kepada para Rasul atau kepada Rasulullah SAW, termasuk pokok dasar iman. Kewajiban yang sangat penting dan sangat kuat dalam syariat, iman kepada risalah beliau. Yang kedua, hak Nabi, masuk di dalamnya banyak cabang perkara. Dan itu bukti dari mutaba'ah, bagaimana seseorang mengikuti apa yang dia dapati dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak. Hak Rasul dalam artian ini banyak. Banyak cabangnya, banyak masalah yang terkait dengannya. Oleh karena itu, buah dari iman kepada Rasul adalah ketaatan kepada beliau. Makanya Al-Imam Muhammad membawakan ayat An-Nisa, wa atiullah wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasulnya. Buah kalau orang beriman bahwa Rasul adalah utusan Allah, Allah utus menyampaikan risalah dan syariatnya, tahu itu dia yakini, maka dia sadar dirinya wajib harus tunduk taat, menerima dan mengamalkan apapun yang datang darinya, dari Rasulullah. Jika itu berita, dia imani kebenarannya. Jika itu perintah, dia segera amalkan. Jika itu larangan, segera dia tinggalkan. Dan itu buahnya. Bagaimana mau taat jika dia tidak beriman? Kalau Rasul ini utusan Allah, Allah terus menyampaikan risalahnya. Di dalam bab al-iman kepada Rasul, ini sangat penting, hingga kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah sebutkan itu di dalam Quran lebih dari 30 kali di ayat atau surat yang berbeda-beda. Ini diulang-ulang oleh Allah 30 kali lebih perintah untuk taat kepada Rasul. Terkadang disebut keutamaan orang yang taat kepada Rasul, pahalanya, balasan bagi mereka. Terkadang disebut ancaman bagi mereka yang menyalahi dan menyelisih ajaran Rasul SAW. Nah, demikian. Di 30 surat yang berbeda-beda, di ayat ini, di ayat itu. Tidaklah sesuatu itu diperintah berulang-ulang, kecuali pasti karena pentingnya dan besarnya makna perintah itu. Dan itu ma'ruf. Orang tuamu misalnya kalau menginginkan sesuatu darimu, misalnya kamu mau safar, misal, contoh saja kalau itu di kalangan manusia, kamu mau ke mana misalnya, ke luar kota sana, kamu dipeseni, nak, ingat ya, silaturahmi ke pamanmu itu, amimu yang di sana, fulan, nanti kamu kemas-kemas barang, diingatin lagi, amimu loh, jangan lupa, datangi, silaturahmi, hormati, Kamu mau keluar rumah diingatkan lagi. Jangan lupa amimu, amimu, pamanmu itu datangi. Silaturahmi. Kamu mau naik bis misalnya diingatkan lagi. Amimu lo, awas lo. Terus diulang-ulang. Sekian kali. Karena dia menginginkan kamu tidak, agar jangan meninggalkan ini. Betul-betul kamu diinginkan untuk mengamalkannya. Makanya sampai diulang-ulang sekian kali. Perintah taat kepada Rasul dalam Quran, kata Imam Ahmad, 30 kali lebih. Disebutkan oleh Rabb Jalla fi'ula. Tentu menunjukkan pentingnya dan besarnya perkara ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Rasul seperti tadi, rukun penting, besar dalam iman, dalam Islam, dan tersebutkan itu seperti dinukilkan oleh Imam Muhammad dalam ayat-ayat Quran dan banyak hadis Rasul SAW. Seperti dalam Al-Baqarah juga 285, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin mir rusulihi. Rasul beriman terhadap yang diturunkan kepada beliau dari Rabb-nya. Begitu pula mukminin, masing-masing beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Maka dalam ayat jelas Allah sebutkan, iman kepada para rasul termasuk yang diimani oleh para rasul dan mukminin. Amanar rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun. Rasul beriman. Mukminin yang bersama beliau dari para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan yang mengikuti jejak mereka juga beriman. Kemudian Allah sebutkan salah satu pokok terpenting yang mereka imani adalah iman mereka kepada para rasul yang Allah utus. Makanya iman kepada para rasul menjadi dasar dan landasan pokok yang utama dalam iman. Tanpa dibedakan antara rasul yang satu dengan yang lain. Makanya Allah katakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Di An-Nisa 152, walam yufarriku baina ahadin minhum. Mereka tidak membeda-bedakan rasul yang satu dengan yang lainnya. Walladzina amanu billahi wa rusulih walam yufarriku baina ahadin minhum. Mereka yang beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, dan tidak membedakan. Allah puji mereka yang beriman seperti ini, iman kepada Allah, kepada para rasulnya, tanpa membeda-bedakan. Tidak seperti Yahud, tidak seperti Nasara, Ahlul Kitab, dalam tanda kutip, mengaku beriman kepada Isa, kepada Musa, Yahud, tapi kufur kepada Rasul SAW, Muhammad. Beda dengan mukminin. Umat ini beriman kepada Isa, utusan Allah, diutus kepada Bani Israel, Nasara. Beriman kepada Musa, Rasul, utusan Allah, diutus kepada Ahlul Kitab, Bani Israel, Yahud. Makanya dihalalkan umat ini menikahi wanita Ahlul Kitab. Sementara haram bagi kufar Ahlul Kitab menikahi muslimah. Karena umat ini mengimani kepada Musa, Rasul mereka, Isa alaihimussalam. iman kepada Rasul yang diutus oleh Allah tersebutkan juga dalam doa ma'ruf yang sering dibaca Rasulullah SAW panjang. Salah satu yang beliau sebutkan, hadis di Bukhari, wan nabiyuna haqq, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamd antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyuna haqq. Syahid di sini. Dan para nabi semuanya yang diutus Allah hak. Kita imani hak bahwa mereka memang diutus oleh Allah. Membawa syariat, risalah, wahyu Allah turunkan kepada mereka. Maka iman kepada para rasul, para ulama sebutkan satu, akan menanam dan membuat yakin seorang hamba tentang rahmat Allah, kasih sayangnya. Bagaimana perhatian Allah, kepeduliannya kepada hambanya. Sehingga tidak dibiarkan manusia menerka-nerka, mencari petunjuk bagaimana mereka sampai ke surga, bagaimana mereka diridhai Allah. Tidak seperti agama lain. Kalau dalam agama lain, kan orang disuruh nyari kebenaran, sehingga disebutkan yang itu, perjalanan sekian tahun ke sana kemari, mencari kitab suci, nyari, bayangkan. Nyari kitab suci dalam perjalanannya. Sana kemari, belum lagi godaan, cobaan ini, entah di mana akan dia dapati. Enggak demikian rahmat Allah. Allah utus Rasul kepada mereka, memberi hidayah, petunjuk. Begini kalau kalian ingin surga, amalkan ini, tinggalkan ini, taati aku, ibadahlah seperti aku, tiru aku, begini, begini, begini. Sehingga mudah bagi mereka. Dan itu rahmat Allah kepada hambanya, tidak dibiarkan mereka buta seperti dalam kegelapan nyari-nyari jalan. Mana arahnya ini? Gelap. Arah pulang ini kemana? Mana barat, mana timur? Enggak jelas, enggak ada petunjuk, enggak ada cahaya. Makanya Rasul disifati oleh Allah sebagai nur, cahaya, hidayah. Petunjuk, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan kamu memberi petunjuk orang kepada jalan yang lurus. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan besar yang Allah berikan kepada mereka dengan diutusnya Rasul. Ini kenikmatan besar, wajib disyukuri. Yang ketiga, kewajiban mencintai Rasul dan memuliakan beliau, diagungkan dengan yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai penyampai amanat dan risalah dari Allah. Dan itu bentuk wujud syukur kepada Allah. Di Baihaqi, wa innallaha idza an'amala 'abdihi ahabba an yara athara nikmatihi 'alaih. Allah itu kalau sudah memberi kenikmatan kepada hambanya, Allah cinta untuk melihat pengaruh dampak dari kenikmatan itu. Allah senang. Yakni kalau itu kenikmatan, kita tahu duniawiyah dan dinia. Kalau itu duniawiyah, misalnya Allah berikan harta yang cukup padamu, kamu gunakan beli baju yang bagus, indah, layak dipakai. Kamu beli makanan yang enak, nikmat, halal, terlihat. Dan Allah cinta melihat itu pada hambanya, dipakai kenikmatannya. Dilihat oleh Allah dan Allah senang. Bukannya kamu diberi kenikmatan harta, sementara pakaianmu misalnya compang-camping, robek, kusam, jelek, ini itulah. Kamu pakai kenikmatan Allah itu, kamu gunakan dengan suatu yang layak. Dan Allah cinta melihat itu. Itu kalau duniawi ya. Dinia sama. Salah satunya ini kenikmatan diutusnya Rasul kepada mereka. Maka Allah cinta melihat dampak dari kenikmatan ini. Karena ini kenikmatan dari Allah, maka ditaati, dipelajari sunnah Rasul itu, dikaji, dibaca, dihafalkan. Dan itu dampak dari kenikmatan yang Allah berikan. Kita sibuk membacanya, mempelajarinya, mengkajinya, mengajarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Demikian. Mentaati perintah dan ajarannya. Ditaati. Benar-benar dilakukan. Rasul perintah ini, Rasul ajarkan ini, dilakukan. Rasul melarang ini, segera ditinggalkan. Rasul melarang ini, Rasul gak senang seperti ini. Dengan dia taat, dia amalkan semua itu, terbukti dampak iman dia kepada Rasul yang itu kenikmatan Allah berikan padanya. Dan Allah sangat cinta melihat dampak kenikmatan itu kepada hambanya. Terlihat nyata benar-benar dia beriman kepada kenikmatan ini. Risalah dari Allah SWT. Daib. Pembahasan tentang iman kepada Rasul atau Nabi mengajak kita membahas beberapa perkara. Antara lain yang pertama, Nabi. Lafaz yang sering kita dengar. Nabi ada dua versi atau dua definisi. Ada yang menyebutkan disebut Nabi terambil dari kata dasarnya naba. Naba itu berita. Kabar, seperti Allah sebutkan amma yata'alun anin naba, naba'il azim. Kenapa disebut nabi dari lafaz naba, berita? Karena dia seorang nabi mengabarkan dari Allah. Begini, Allah perintahkan kalian, begini. Allah halalkan, Allah haramkan untuk kalian ini. Makanya disebut nabi, karena dia membawa kabar, membawa naba. Versi kedua atau definisi kedua, disebut nabi dari kata dasarnya nabawah. Nabawah, arti asalnya sesuatu yang tinggi. Disebut demikian jika dari makna ini, karena kedudukan mereka jauh lebih tinggi dibanding keumuman manusia yang ada. Dan mereka tinggi mendapat derajat itu karena wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, dipercaya untuk mengemban risalah Allah. Dan hanya orang terbaik tentunya yang Allah pilih. Makanya Allah katakan wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu di mana risalah itu diletakkan oleh Allah. Diberikan ke siapa? Hanya Allah pilih yang terbaik, seperti yang Rasul sebutkan. Allah pilih Arab dari Ajam. Dari manusia Arab Ajam, bangsa Arab yang dipilih. dari Arab banyak sekian cabang kabilah, suku-sukunya dipilih Quraisy. Yang lain banyak, tapi Quraisy yang dipilih. Dari sekian Quraisy banyak sukunya dipilih Bani Hashim, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, sampai kemudian Rasul SAW yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik. Al-muhim, disebut nabi dari makna ini, yang tertinggi, paling tinggi dari nabawa. Dan ini meluruskan atau bahkan membantah akidah sesat kaum tasawuf yang menyebutkan bahwa kedudukan wali tertinggi. Dalam kaidah mereka, mereka sebutkan manzilatun nubuwwah fuwaiqar rasul wa dunal wali. Kedudukan nabi, kata mereka ini, fuwaiqar rasul, nabi itu sedikit di atasnya rasul. Kalau ini rasul di sini, derajat di atasnya adalah nabi, kenabian. Wa dunal wali, dan derajat kenabian ini masih di bawahnya wali. Sehingga siapa yang tertinggi? Wali. Wali yang paling tinggi, di bawahnya nabi, di bawahnya rasul. Makanya mereka ngotot dengan segala macam cara mentakwil-takwilkan, memaksakan bahwa Khidir adalah wali, bukan rasul, bukan nabi, untuk menjadi pegangan bagi mereka. Terbukti rasul pun belajar kepada wali Musa alaihi salam. Namanya dibantah oleh para a'imah, para ulama, termasuk Syekhul Islam. Khidir rasul, bukan wali. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Kahfi, setelah kisahnya kita tahu dengan Musa alaihi salam, ini itu, terakhir Khidir katakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku lakukan semua itu, ngelubangi kapal, membunuh anak, menegakkan kembali rumah yang mau roboh, bukan dari aku, bukan kemauanku, tapi wahyu dari Allah. Allah yang wahyukan kepada beliau alaihi salam. Walhasil, dari makna ini saja bahwa kenabian itu derajat tinggi. Makanya disebut nabi dari nabawah, karena derajatnya yang lebih tinggi dari keumuman manusia, termasuk wali. Jauh nabi di atasnya. Ini nabi. Yang kedua rasul. Rasul ma'ruf dari irsal, diutus, utusan. Disebut demikian karena mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat Allah kepada hambanya. Rasul dan nabi beda di antara keduanya ada sekian banyak penjelasan ulama, tapi yang dikuatkan oleh beberapa muhakkikin dari a'imah, nabi, untuk membedakan, nabi orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk beliau amalkan dan beliau ajarkan itu kepada mukminin yang taat dan bersama beliau. Diwahyukan kepada beliau wahyu untuk beliau amalkan, amalkan ini, kerjakan ini, tinggalkan itu. Dan itu pula kemudian beliau ajarkan kepada mukminin yang beriman kepada beliau. Itu nabi. Rasul orang yang Allah berikan wahyu kepadanya dan diutus, makanya disebut Rasul. Diutus oleh Allah untuk menyampaikan ini kepada orang-orang yang mendustakan dan menentang beliau, menyelisih ajarannya. Dengan kata lain, Rasul alaihi salam orang yang diutus untuk menyampaikan dakwah ini kepada kufar, musyrikin. Tentunya juga kepada mukminin yang taat kepada beliau. Tapi bedanya kepada kufar ini, kepada orang-orang yang kufur, yang gak mau dengar dakwahnya, beliau diperintah menyampaikan. Ini Rasul. Nabi tidak. Nabi hanya diperintah untuk menyampaikan ajaran ini kepada yang beriman saja. Kepada kufar yang kufur, gak mau beriman, tidak diperintah oleh Allah untuk menyampaikan itu kepada mereka. Itu beda antara Nabi dengan Rasul. Maka Rasul lebih umum dakwahnya. Dakwahnya lebih luas. Rasul. Ya, kepada mukminin yang beriman kepadanya, juga kepada kufar yang kufur kepada dakwahnya. Ini Rasul. Nabi tidak terbatas. Dakwahnya hanya kepada mukminin dari kaumnya yang beriman kepada beliau. Dan nabi-nabi Allah itu banyak. Banyak sekali jumlahnya para nabi yang Allah berikan wahyu kepadanya dan diperintah menyampaikan itu kepada mukminin yang bersamanya. Perkara terakhir mungkin, bahwa Rasul tidak menjadi syarat dalam kerasulan, tidak menjadi syarat dalam kerasulan untuk membawa syariat baru. Syariat baru dalam artian menyalahi atau beda dengan syariat Rasul sebelumnya. Tidak menjadi syarat. Bisa jadi syariatnya baru seperti itu, beda dengan Rasul sebelumnya. Bisa pula sama, melanjutkan syariat Rasul yang sebelumnya. Makanya tidak menjadi syarat Rasul itu harus punya syariat baru, beda dengan syariat Rasul yang sebelumnya. Tidak menjadi syarat. Makanya Nabiullah atau Rasul yang Allah utus, Yusuf alaihi salam, syariatnya adalah syariat Ibrahim alaihi salam, dan jauh masa beliau, mengikuti, melanjutkan syariat yang Allah telah turunkan kepada Ibrahim, Dawud, Sulaiman alaihimussalam, keduanya juga melanjutkan syariat Taurat, dan semuanya Rasul. Nama-nama ini Rasul, Allah wahyukan kepadanya. Dawud melanjutkan, Sulaiman melanjutkan, Yusuf melanjutkan, Ibrahim. Makanya Allah katakan, walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat, dalam Ghafir. Telah datang Yusuf kepada kalian membawa penjelasan-penjelasan. Fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih. Tetapi kalian tetap saja dalam keraguan terhadap yang dibawa olehnya. hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Hingga beliau wafat kalian katakan enggak akan Allah utus setelahnya rasul lagi. Maka Yusuf rasul. Begitu pula di dalam firman Allah An-Nisa, inna auhayna ilaik kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Kami wahyukan kepadamu seperti kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, kami wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal Asbat, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa atayna Dawuda Zabura. Nama-nama ini, dan Dawud diberi Zabur. Kemudian kata Allah di ayat 164 Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Para rasul yang telah kami kisahkan padamu, nama-namanya termasuk yang disebut tadi, mereka semua rasul. Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman. Rasul yang dikisahkan oleh Allah, nama-namanya disebut dalam Quran. Asyahid tadi bahwa tidak menjadi syarat rasul datang membawa ajaran syariat yang baru, menyalahi atau beda dengan syariat rasul yang sebelumnya. Bisa membawa syariat baru, bisa pula mereka melanjutkan syariat yang lama rasul sebelumnya. Yusuf melanjutkan Ibrahim, Daud, Sulaiman melanjutkan Taurat. Tetapi perlu diketahui, terkadang di dalam nas seperti dalam Al-Hajj 52 Allah sebutkan, wa ma arsalna min qablika mir rasul wala nabi illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Tidaklah kami utus sebelummu dari rasul atau nabi. Maka Allah sebutkan bahwa Allah mengutus nabi sebagaimana mengutus rasul. Artinya terkadang lafadz nabi dipakai sebagai makna rasul, digunakan, diitlakkan lafaz nabi yang dikehendaki makna rasul seperti ayat. Artinya Allah Subhanahu wa taala kalau memerintahkan nabinya berdakwah kepada mukminin, menyampaikan perintah dan risalah dari Allah, maka ini menunjukkan beliau mursal min indillah, mendapat risalah. Makanya sebagian atau banyak dari ulama kita menyebutkan Rasulullah SAW sendiri nubbi'a biqra' wa ursila bil mudathir. Rasulullah SAW dinabikan, yakni dinobatkan jadi nabi dengan Iqra, dengan turunnya surat Iqra kepada beliau. Ma'ruf kisah beliau bagaimana datangi Jibril dirangkul, Iqra ya Muhammad, Iqra. Hingga kuat, didekap kuat oleh Jibril alaihi salam. Enggak berkeringat beliau, ketakutan. Ya, awal mula di Hira, sehingga beliau katakan, ma ana biqari. Dua maknanya, ma ana biqari. Makna yang pertama, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Bagaimana kamu perintah membaca? Atau makna yang kedua, ma ana biqari istifham. Apa yang harus aku baca? Apa yang aku harus kau perintahkan untuk aku baca apa? Dua-duanya benar. Ma ana biqari. Kemudian dilepas oleh Jibril. Kembali didekap lagi. Iqra ya Muhammad. Kembali beliau katakan, ma ana biqari. Sampai tiga kali, kemudian beliau pulang turun ke Khadijah. Walhasil kisahnya. Dengan itu beliau telah dinabikan turun wahyu kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ursila dirasulkan dengan turunnya Mudatsir setelah itu beberapa waktu. Ya ayyuhal Mudatsir kum fa'andir. Karena ketika Mudatsir turun diperintah untuk menyampaikan kepada Quraisy, kufar, perintah sampaikan risalah ini untuk mereka bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan segala sesembahannya selain Allah. Dirasulkan sudah saat itu sampai beliau kumpulkan mereka turun Tabbat yada dan seterusnya. Al-Muhim, beliau tentunya Rasulullah SAW Nabi dan Rasul. Ya diutus kepada mukminin, ya diutus juga kepada seluruh alam semesta, bahkan semua jin dan manusia, Arab dan Ajam, semuanya. Beliau Nabi, beliau pula Rasul. Asyahid, cukup kita ketahui bahwa terkadang lafaz Nabi digunakan juga untuk makna Rasul. Dan syariat pun memberi petunjuk ke sana. Agar, kenapa ini perlu diketahui, agar orang tidak salah kaprah misalnya kalau dikatakan, lo Nabi mengajarkan gini, Nabi ngelarang, Nabi merintah gini. Jangan bilang gitu, salah kamu. Beliau bukan Nabi tapi Rasul, karena diutus kepada semua, kepada yang menyelisih bahkan kufar. Kalau Nabi hanya kepada mukminin, enggak demikian. Nabi pun boleh kamu katakan Nabi. Rasulullah kamu sebut Nabi. Nabi berkata begini. Dan hadis banyak sering kan, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Nabi bersabda, Nabi berbuat begini. Diitlakan Nabi, tapi makna yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa sallallahu alaihi Muhammad wa faqakumullah. Alhamdulillah.